Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin menjelaskan tentang perkataan Tahawi wa ahluhu fi aslihi sawa. Yang dimaksud dengan Tahawi ini apa? Yang dimaksud oleh Imam Tahawi dengan pernyataan ini apa? Inda Hudzaifah. Tayyib, menurut Tahawi bahwasanya ahlul iman pada asal keimanannya sama. Nah, apakah pernyataan ini benar? Indaga Okasha, pernyataan ini benar atau tidak? Bahwasanya asal keimanan pada setiap orang itu sama? Tidak. Nah, dan yang benar apa? Berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Tapi pada asal keimanan sudah terjadi ada perbedaan. Nah, tapi pembenaran yang ada pada sahabat ini merupakan asal iman, berbeda dengan apa yang ada pada generasi-generasi setelahnya. Nah, dan kemarin dijelaskan bahwasanya yang paling berpengaruh pada keimanan seseorang atau berpengaruh pada keselamatan seseorang di akhirat yaitu pada permasalahan imannya, sesuatu yang ada di hatinya. Maka ini paling penting untuk diperhatikan, karena kalau perkara yang di hati ini bagus, maka akan bagus yang lainnya biidznillah tabaraka wa taala. Kemudian kata beliau, wa hakadzal aqlu aydhan. Nabi Al-Is mengatakan demikian pula akal. Fa innahu yaqbalu tafadul, karena sungguhnya akal itu bisa menerima apa? Tafadul, perbedaan tingkatan-tingkatan keutamaan. Wa ahluhu fi aslihi sawa, dan para pemilik akal itu pada asal akalnya sama. Mustawuna fi annahum muqala, mereka semua disamakan pada kategori bahwasanya mereka berakal. Ghairu majanin, bukan orang-orang gila. Wa ba'dhuhum aqallu min ba'dhin, dan sebagian mereka lebih berakal dari sebagian yang lain. Nah, di sini Ibnu Abil Aziz ingin menyamakan akhwan dalam pembahasan tadi bahwasanya boleh iman itu bertingkat-tingkat. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di hati dan amalan. Tapi menurut beliau asal keimanan sama, sebagaimana akal, akal manusia bertingkat-tingkat berbeda-beda, tapi asal nam akal itu sama. Ini yang diinginkan oleh Imam Ibn Abil Aziz rahimahullah ta'ala. Taib, dan yang rajah tidak bisa kita samakan antara keimanan dengan enam permasalahan akal. Qala wa kadzalikal ijab wa tahrim. Demikian pula dalam permasalahan penetapan kewajiban dan pengharaman. Fayakunu ijabun duna ijabin wa tahrimun duna tahrim. Nah, sehingga ada penetapan kewajiban di bawah kewajiban yang lain dan pengharaman di bawah pengharaman yang lain. Maksudnya apa? Kewajiban itu bertingkat-tingkat. Nah, ada kewajiban yang ditinggalkan bisa mencapai tingkatan kekufuran. Ada kewajiban yang kalau ditinggalkan tidak sampai kufur. Demikian pula pengharaman bertingkat-tingkat. Baik. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan dalam fatwa beliau, "Walihadza dhahaba jumhurul fuqaha ila tafaduli anwa'il ijabi wa tahrim wa qalu inna ijaba ahadil fi'laini qad yakunu ablagha min ijabil akhar wa tahrimuhu ashadda min tahrimil akhar." Fahada a'zamu ijaban wa hada a'zamu tahriman. Ini keyakinan ahli sunnah, ikhwan. Jumhurul fuqaha juga mengatakan demikian. Perbedaan tingkatan-tingkatan jenis penetapan kewajiban dan pengharaman. Ada kewajiban yang sangat, ada yang di bawahnya. Ada pengharaman yang sangat haram, ada yang di bawahnya. Baik. Hadza huwa sahih wa in kana ba'dhum qad tarada dhalika fil aqli wal wujub. Dan inilah yang benar kata Ibn Abil Is, walaupun sebagian mereka telah memukul rata yang demikian itu pada permasalahan akal dan kewajiban. Baik. Wa amma ziyadatul iman min jihatil ijmali wa tafsil fa ma'lumun annahu la yajibu fi awwalil amr ma wajaba ba'da nuzulil qur'ani kulli wa la yajibu ala kulli ahadin minal imanil mufassal mimma akhbara bihi rasul sallallahu alaihi wasallam yajibu ala man balaghahu khabaru kama fi haqqin najasyi wa amthalih. Sama atau ada perbedaan? Mufassal atau mufaddal? Cetakan risalah apa? Mufassal. Nah, dikasih catatan. Ada pun tambahan keimanan dari sisi ijmal dan tafsil secara global dan perincian tentang masalah bertambahnya iman, maka merupakan perkara yang diketahui bahwasanya tidak wajib pada awal perkara, lalu di awal-awal Islam, hal-hal yang wajib setelah turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Dalam masalah iman misalnya. Tentunya di awal-awal seorang masuk Islam, apalagi dulu di zaman-zaman, awal dakwah Nabi SAW, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan tentunya apa? Tidak sama dengan penetapan kewajiban-kewajiban ketika telah sempurna turunnya Al-Quran. Paham? Ya, tentunya beda, ya kan? Dan tidak wajib atas setiap orang untuk beriman secara mufassal, yaitu secara terperinci terhadap apa-apa yang Rasulullah SAW mengkhabarkan, sebagaimana yang wajib atas orang-orang yang telah sampai kepadanya khabar dari Rasulullah SAW. Dalam artian, ikhwan, berbeda hukum orang yang sudah sampai padanya khabar dari Nabi, mendengar hadis, mendengar Al-Quran. Kewajibannya berbeda dengan orang yang belum mendengar. Ini untuk masalah iman. Karena khabar itu kan, kewajiban kita terhadap khabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Abdul Aziz. Tasdiq. terhadap khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah at-tasdiq, kita benarkan. Nah, yang sudah sampai padanya khabar tentunya berbeda keimanan yang dituntut dengan yang belum sampai padanya khabar. Kama fi haqqin Najasyi wa amthali, sebagaimana yang terjadi pada haknya Najasyi dan yang semisalnya. Beliau cuma sampai padanya khabar saja. Keimanan yang dituntut tentunya berbeda dengan apa yang ada pada para sahabat. Ya, di sini ingin digambarkan, ikhwan, tentang permasalahan apa tingkatan-tingkatan iman dan tuntutan kewajiban yang berbeda pada masing-masing orang. Taib. Ini tentang masalah bertambahnya iman dari sisi global dan terperinci. Makanya, dengan semakin seorang bertambah ilmu, ikhwan, secara otomatis ketika ilmunya itu nafi' dia amalkan, maka akan bertambah iman. Ya, bertambah iman. Karena semakin banyak hal-hal yang dia ketahui dari khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh di antara upaya untuk menaikkan iman dan menambahnya ya dengan apa? Thalabul ilm. Oleh karena itulah sangat benar apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengajak ke majelis ilmu, mengatakan ijlis bina nu'min sa'atan. Mari duduk bersama kami untuk menambah keimanan sejenak. Qala wa amma ziyadatu bil amali wa tasdiq. Al-mustalzimu li'amalil qalbi wal jawarih tawa'ama ziyadatu bil amali wa tasdiki. Ini kalau dijadikan sebagai sifat dari amalnya. Al-mustalzimi li'amalil qalbi wal jawarih fahuwa akmalu minat tasdiq alladhi la yastalzimu. Jadi al-mustalzim jadikan sifat sebagai atas bagi at-tasdiq. Adapun ziyadah, ya penambahan iman dengan masalah atau dengan sebab amal dan pembenaran yang melazimkan adanya amalan hati dan amalan anggota badan, maka tentunya itu lebih sempurna daripada pembenaran yang tidak melazimkan terwujudnya amalan hati dan anggota badan. Kalau cuma pembenaran tok di mulut, atau cuma apa yang di hati, kemudian tidak dimunculkan dengan amalan-amalan, maka tentunya ini berbeda, kawan, dengan yang pembenarannya, kemudian apa melazimkan adanya amal. Fal ilmu alladhi la ya'malu bihi sahibuhu, atau fal ilmu alladhi ya'malu bihi sahibu akmalu minal ilmi alladhi la ya'malu bihi. Dan ini sangat jelas, sebab ilmu yang pemiliknya beramal dengannya itu lebih sempurna daripada ilmu yang dia tidak beramal dengannya. Dari sini kita ketahui fa idza lam yahsulil lazimu dalla ala dha'fil malzum. Perhatikan ungkapan ini antara lazim dan malzum. Apabila lazimnya tidak terwujud, ini menunjukkan atas apa lemahnya malzum. Maksudnya bagaimana, kawan? Taib, apabila kelaziman dari suatu hal itu tidak terwujud, maka ini menunjukkan tentang apa lemahnya perkara yang menuntut kelaziman itu. Contohnya, kawan, kalau amalan anggota badan tidak terwujud, ini menunjukkan apa lemahnya iman. Karena amalan itu merupakan kelaziman dari iman. Itu loh. Paham? Demikian pula ilmu dan amal. Tapi ketika amal tidak terwujud, ini menunjukkan kelemahan ilmu. Makanya ketika seseorang tidak beramal dengan ilmunya, para ulama mengatakan tetap dia dalam lingkaran kejahilan. Kenapa? Karena padanya dhaful ilmi. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mukhbari kal muayyin. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, laisal mukhbari kal muayyin, tidaklah yang diberi kabar itu seperti yang menyaksikan langsung. Nah, dari sini kita ketahui ya kawan, sebenarnya ini pun akan menunjukkan bahwasanya asal keimanan itu apa? Pasti berbeda-beda. Paham enggak? Karena keimanan orang yang menyaksikan langsung, ya, tingkatan pembenarannya itu berbeda dengan orang yang sedang diberi kabar. Ya, cuman diberi kabar tok. Beda enggak? Beda. Yang menyaksikan langsung ketika dia meyakini, membenarkan, itu pembenaran yang sangat kuat. Sebagaimana yang ada pada para sahabat karena menyaksikan langsung bagaimana pengamalan Nabi dan bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa kondisi. Sedangkan kita hanya diberi kabar, diberi berita. Makanya diberi kabar itu tidak sama dengan yang menyaksikan langsung. Taib. Dan hadis laisal mukhbari kal muayyin, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, juga Al-Bazzar, juga Ibn Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihul Musnad. Dan juga pada bab ini terdapat hadis-hadis yang datang dari beberapa sahabat yang lain seperti Jabir, Anas, kemudian Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Baik. Juga bukti yang menunjukkan bahwasanya orang yang diberi khabar itu berbeda dengan yang menyaksikan langsung. Wa Musa alaihi salam, lama ukhbira anna qaumahu abadul ijla lam yalqil alwah, atau lam yulqi apa? Lam yulqil alwaha. Falamma ra'ahum qad abaduhu alqaha. Perhatikan Musa ketika diberi kabar bahwasanya kaumnya beribadah kepada sapi. Beliau tidak kemudian apa, membuang alwah, membuang melemparkan lembaran-lembaran atau lauh yang di situ tertulis kalamullah. Tidak sampai dilemparkan ketika dikabari. Tapi ketika beliau melihat langsung kaumnya beribadah kepada sapi, ya patung sapi, alqaha, maka beliau lempar alwah itu. Nah, ini menunjukkan kalau orang yang dikabari itu berbeda tentunya dengan yang menyaksikan langsung dari sisi kekuatan iman yang ada. Walaisa dzalika li syakki Musa fi khabarillah lakinnal mukhbara wa in jazama bi sidqil mukhbir faqad la yatasawwarul mukhbara bi la yatasawwaru al mukhbara bihi fi nafsihi kama yatasawwaruhu idza ayana. Dan apa yang dilakukan Musa ini bukan berarti ketika diberi kabar oleh Allah bahwasanya kaumnya itu beribadah kepada patung sapi karena syak, kemudian enggak sampai melempar alwah yang ada di tangannya. Taib. Bukan karena keraguan terhadap kabar dari Allah, akan tetapi perkara yang dikhabarkan walaupun beliau telah meyakini tentang kejujuran, demikian pula kebenaran yang mengkhabarkan, tapi terkadang tidak tergambarkan. Nah, apa yang dikabarkan itu pada dirinya, tidak tergambarkan parahnya, tidak tergambarkan nah betapa buruknya. Tapi ketika melihat langsung, beda sudah. Sebagaimana tergambarkannya ketika beliau melihat langsung bagaimana kaumnya beribadah kepada sapi. Kama qala Ibrahim al-Khalil salawatullahi ala nabiyyina Muhammadin wa alaihi. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nah, Ibrahim meminta kepada Allah, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Maka Allah katakan, tidakkah engkau beriman? Maka Ibrahim menjawab, tentu ya Allah aku beriman, akan tetapi agar hatiku ini menjadi abad tenang, yaitu semakin kuat keimanannya. Baik. Di sini ketika melihat langsung, tentunya apa? Tentunya berbeda, ikhwan. Makanya tingkatan keyakinan, ikhwani fillah, ini pun bertingkat-tingkat. Baik. Ketika awal Ibrahim beriman kepada berita dari Allah, bahwasanya Allah zat yang maha mampu untuk menghidupkan yang mati, Ibrahim beriman, dan ini yang dinamakan ilmu yakin. Ilmu yakin. Kemudian ketika melihat langsung Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk-makhluk itu, yang dalam surat Al-Baqarah kisahnya diperintahkan untuk menyembelih 4 ekor burung. Itu yang dinamakan dengan ainul yakin, ketika melihat langsung dengan mata beliau. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Wa aidan faman wajaba alaihi al-hajj wa zakatu mathalan yajibu alaihi min al-imani an ya'lama ma umira bih wa yu'minu bi anna Allah awjaba alaihi ma la yajibu ala ghairihi al-iman bihi illa mujmalan wa hadha yajibu alaihi fihi al-imanu al-mufassal. Saya perhatikan, dan juga kawan perhatikan. Sekarang yang juga menunjukkan bahwasanya keimanan yang dituntut itu berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan kewajiban yang diembannya. Siapa saja yang wajib atasnya haji dan zakat sebagai contoh, maka wajib atasnya keimanan. Untuk dia mengilmui apa yang diperintahkan tersebut. Dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya ma la yajibu ala ghairihi. Apa-apa yang tidak wajib atas yang lain. Ma la yajibu ala ghairihi al-imanu bihi, yang tidak wajib atas yang lainnya untuk beriman dengannya. Al-iman bagi fa'il saja, bagi wajib. Ma la yajibu al-imanu bihi ala ghairihi illa mujmalan. Ini kalau diurutkan. Jadi, dia wajib untuk beriman dengan hal-hal yang tidak diwajibkan atas yang lainnya kecuali secara global. Kalau orang yang sudah kena kewajiban tadi harus beriman secara mufassal, secara rinci. Nah. Qala wa kadzalika rajul awwala ma yuslim. Inna ma yajibu alaihi al-iqrarul mujmal, thumma idza jaa waqta salati kana alaihi an yu'mina bi wujubiha wa yu'addiha. Demikian pula seseorang di awal dia masuk Islam, maka hanyalah yang wajib atasnya nam ikrar secara mujmal, pengakuan secara global tentang kebenaran Islam, tentang ketauhidan. Karena enggak dituntut seketika itu juga dia harus secara rinci dalam masalah iman. Kemudian apabila telah datang waktu sholat, maka wajib atasnya untuk beriman tentang kewajibannya dan kemudian dia tunaikan sebagai kelaziman dia beriman. Konsekuensi dia beriman terhadap kewajiban sholat, ya dia tunaikan. Ini maksudnya. Falam yatasawan nasu fima umiru bihi minal iman. Sehingga tidaklah sama manusia pada perkara-perkara yang mereka diperintahkan dengannya berupa keimanan. Jadi tidak sama. Wala syakka anna man qama biqalbihi at-tasdiqul jazim alladhi la yaqwa ala mu'aradatihi syahwatun wala syubhatun la taqau mahu ma'siyah walau la ma hasala lahu minas syahwati wa syubhah au ihdahuma au ihdahima lama asa fal yashtaghillu qalbuhu dhalikal waqta bima yuwafiquhu minal ma'siyah fayaghibu anhu at-tasdiqu wal wa'idu fayasi. Nah, ini sekarang ini akan dijelaskan akan bagaimana kondisi kondisi seorang yang betul-betul keimanan yang kokoh. Tidak syak bahwasanya siapa saja yang tegak di hatinya itu pembenaran yang betul-betul jazim, at-tasdiqul jazim. Pembenaran yang betul-betul kuat, kokoh. Yang tidak akan kuat syahwat dan syubhat untuk bisa apa? Bisa mengalahkannya. Lata ka'uma'ahu maksiyah. Sehingga tidak akan terjadi bersama dengan kuatnya pembenaran itu kemaksiatan. Jadi yang menjadi pencegah ya keimanan. Kalau imannya kuat, maka syubhat dan syahwat tidak akan mampu mengalahkan. Dan kalaulah bukanlah apa-apa yang muncul ya pada orang itu berupa syahwat dan syubhat atau salah satu dari keduanya, maka tentunya dia tidak akan bermaksiat. Baik. Bahkan kalau sampai datang syubhat dan syahwat, terjadi yang kemudian menggeser sedikit dari keimanan, sehingga terkikis dari keimanan, maka hati kemudian akan sibuk dengannya pada waktu tersebut dengan hal-hal yang mencocokinya berupa maksiat. Maka tertutuplah darinya pembenaran atau hilanglah darinya tasdik yang kuat tadi. Demikian pula tertutup pula dari dirinya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fayaksi, maka dia pun bermaksiat. Ini asal bagaimana seorang mukmin kok sampai terjatuh dalam kemaksiatan. Maka ketika ada salah satu dari dua serangan tadi, baik syubhat maupun syahwat, di saat hati melemah, pembenarannya, keimanannya melemah, maka akhirnya hilang sebagian unsur-unsur iman tadi, akhirnya dia bermaksiat. Walihada wallahu a'lam qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tidaklah seorang pezina ketika berzina dia itu dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena saat itu keimanannya Keimanannya betul-betul sudah terkalahkan dengan syahwat. Cuman tidak tercabut secara totalitas. Tidak tercabut secara totalitas. Tapi saat itu tertutup. Tidak ada lagi, tidak ingat lagi tentang ancaman Allah. Tidak ingat lagi tentang apa? Pembenaran khabar-khabar Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan tentang keharaman zina. Fahuwa hina yazni yaghibu anhu tasdiquhu bihurmati zina. Sebab dia ketika berzina, hilang darinya pembenaran terhadap keharaman zina. Wa in baqiya aslut tasdiqi fi qalbi, walaupun masih tersisa asal pembenaran itu di dalam hatinya. Paham? Jadi asal pembenaran yang merupakan asal iman itu masih ada di dalam hatinya. Cuman dalam asal azina, na'am, hilang keimanan terhadap apa? Terhadap na'am keharaman zina. Akhirnya dia tersiang. Paham? Ini maksud la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya pelaku dosa besar tidak kemudian kafir dengan sebab dosa besar itu saja, selama dia tidak menghalalkannya. Cuman saat itu memang keimanannya sedang apa? Sedang tertutup terhadap perkara tadi. Walaupun asal keimanannya ada, thumma yu'awiduh, kemudian kembali. Nah, ketika dia bertobat, menyesali, nah di situ kembali keimanannya. Fa innal muttaqin kama wasafahumullahu biqaulihi innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Taib. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati dengan perkataannya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada apabila ada massahum ta'ifum minasyaitan, yaitu ada godaan-godaan syaitan yang menimpanya, maka mereka pun segera ingat. Sudah tertimpa atau terjerumus dalam godaan syaitan, orang-orang yang bertakwa setelah itu tadzakkaru, mereka ingat kembali. Fa'idahum mubsirun, maka mereka pun dengan tiba-tiba mubsirun, menyadari, mengilmui bahwasanya dia sudah terjerembab dalam perangkap syaitan, maka dia segera bangkit. Nah, ini sifat orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi mereka yang ketika berbuat salah segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ditafsirkan oleh Mujahid di sini. Nah, dia tertimpa godaan syaitan. Nah, maka ditafsirkan oleh Mujahid dari jalan Laits, qala Laits al-Mujahid, huwa ar-rajulu yahummu bidzanbi fayadhkurullaha fayad'u. Dia adalah seorang laki-laki yang ada keinginan untuk melakukan suatu dosa. Yahummu bidzanbi. Dalam benaknya muncul keinginan untuk melakukan suatu dosa. Kemudian dia ingat kepada Allah, maka dia pun tinggalkan apa yang dia inginkan tadi. Nah, makanya, seorang ikhwan fillah sangat penting untuk senantiasa menjaga dirinya agar ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala wasyahwatu wal ghadabu mabda'us sayyi'at fa idza absara raja'. Dan syahwat serta kemarahan itu merupakan awal dari keburukan-keburukan. Maka apabila dia sudah sudah menyadarinya, maka dia pun akan rujuk. Sehingga datang dalam riwayat Ibn Abbas, ikhwan, dalam riwayat Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Ibn Jarir, beliau menafsirkan at-ta'if dalam ayat tadi, idza massahum ta'ifum minasyaitan ay al-ghadab. Maksudnya kemarahan. Baik, dan itu penafsiran dengan sebagian makna. Maksudnya seorang yang bertakwa ketika dia digoda syaitan sehingga timbul amarah. Nah, mau marah, maka dia ingat. Kemudian tidak melampiaskannya pada perkara-perkara yang diharamkan. Tsumma qala ta'ala wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. dan teman-teman atau saudara-saudara syaitan, nah, maka syaitan ya mengulur mereka di dalam penyimpangan sehingga mereka tidak mampu untuk apa? Untuk melihat kesalahan itu sebagai kesalahan dan tidak mampu rujuk. Ayo akhwanu syayatin tamudduhumu syayatin fil ghayyi la yaksum thumma la yaksirun atau thumma la yuksirun. Maksudnya bahwasanya saudara-saudaranya syaitan, ya, syaitan mengulur mereka, diulur terus, digoda terus, nam fil ghayyi di dalam penyimpangan. Kemudian mereka tidak mampu untuk apa meninggalkannya. Tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa menahan. Terseret terus. Wal'iyadu billah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Al-insu tuqsiru 'ani sayyi'at wa la syayatin tumsiku 'anhum. Ibnu Abbas mengatakan, ya, manusia tidak menahan diri dari keburukan-keburukan. Nah, demikian pula syaitan tidak apa menahan diri dari menggoda mereka. Jadi semuanya terus. Manusianya tidak berhenti dari keburukan dan syaitan tidak berhenti dari menggodanya. Taib. Wa idza lam yubsir baqiya qalbuhu fi ama. Kemudian apabila dia tidak segera menyadari dengan mata hatinya, maka hatinya pun akan tetap berada di dalam kebutaan. Wa syaitan yamudduhu fi ghayyihi wa in kana tasdiqu fi qalbihi lam yakdzib. Atau nam lam yukadzib. Harus sakit. Tempat kalian apa? Enggak ada harokatnya. Naam. Wa syaitan yamudduhu fi ghayyihi wa in kana tasdiqu fi qalbihi lam yukadzib. Dan syaitan ya mengulur dia di dalam kesesatannya, di dalam penyimpangannya, walaupun pembenaran yang ada di dalam hatinya tidak mendustakan, akhwan. Tapi kondisi di sini cahaya keimanan sudah sangat lemah karena mengikuti syaitan terus. Fadzalikan nur wal ibsaru wa tilkal khasyatu wal khaufu takhruju min qalbi, sehingga cahaya nah, dan apa penglihatan mata hati itu serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari hatinya. Nah, akan keluar dari hatinya. Wa hadza kama anna al-insan yughmidu 'ainahu fala yara wa illam yakun a'ma. Nah, ini juga penalaran yang bagus, ikhwan. Ada asal keimanannya tapi apa dia buta karena taib mengikuti godaan-godaan syaitan terus, ya. Dan inilah sebagaimana manusia, kawan. Manusia ketika dia membutakan matanya, memejamkan matanya, dia pejamkan matanya, dia tidak akan melihat. Dia pejamkan mata, tidak akan melihat, walaupun dia tidak buta. Dia orang yang punya, nah, punya apa? Mata untuk bisa melihat. Tapi ketika dia pejamkan matanya, tidak digunakan untuk melihat, ya mana bisa melihat? Nah, tidak melihat. Fakadzalikal qalbu, demikian pula hati. Bima yakhsyahu min rainil dzunub. Fala yubsirul haqqo wa illam yakun a'ma ka amal kafir. Demikian pula hati, akhwat. Disebabkan apa-apa yang menimpanya berupa kotoran-kotoran dosa, maka dia tidak akan mampu melihat kebenaran dengan jelas, walaupun dia tidak buta sebagaimana butanya orang kafir. Hatinya tidak buta, tapi sudah tidak mampu lagi. Sulit sekali untuk melihat kebenaran. Kenapa? Karena tertutupi oleh apa? Kotoran-kotoran dosa. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, ikhwan. Nah, tingkatan-tingkatan manusia dari sisi keimanannya ini. Bukan berarti kemudian orang yang terjatuh dalam dosa langsung kafir sebagaimana orang-orang Khawarij. Tapi tidak pula seorang yang terjatuh dalam dosa kita hukumi sempurna imannya sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah. Tetap dosa itu berpengaruh pada keimanan. Wa ja'a hadzal ma'na marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala idza zana al-'abdu nuzi'a minhu al-iman fa idza taba u'ida ilaih. Dan datang makna ini secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila seorang hamba itu berzina maka tercabut darinya keimanan, karena memang saat itu sudah gelap. Ya, sudah gelap, tidak lihat lagi. Cahaya keimanan ya keluar. Walaupun asalnya masih ada. Kemudian apabila dia bertobat dikembalikan lagi padanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan datang dalam Sahih Bukhari, ikhwan, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan permisalan. Nah, tentang apa? Tentang terangkatnya iman dan kembalinya iman pada pelaku kemaksiatan. Nah, beliau dengan apa? Dengan mengangkat ya jari-jari beliau setelah apa? Setelah beliau mempertautkan antara jari-jari itu, terangkat kemudian apa? Tertaut lagi. Demikian. Dari sini kita ketahui perbedaan kebutaan yang ada pada pelaku kemaksiatan dengan kebutaan yang hakiki yang ada pada orang-orang kafir. Nah, dan apa yang dijelaskan ini sebenarnya menguatkan pendapat ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan bahwa asal keimanan pun sudah bertingkat-tingkat, tidak sama. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Imam Thahawi rahimahullahu taala dalam matannya, maka dipahami dengan baik. Naqta bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.